السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين المسلمات، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita memuji Allah dan bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita, dan kita masuk bagian terakhir dari arkanul iman. Tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qala al muallif rahimahullah, penulis mengatakan, wal imanu bil qada'i khairihi wa syarrihi, beriman kepada qada Allah yang baik maupun yang buruk. Saya akan ambilkan dalam kitab yang lain definisi al-qadha wal-qadar. Al-qadha fil lughati huwa al-qat'u wal-faslu. Qadha, qadar. Qadha berarti al-qat, memotong. Wal-fasl, dan memisahkan. Memutuskan dan memisahkan. Yuqal, dikatakan, qadha yaqdi qadha'an fahuwa qadhin idha hakama wa fassala. Qadha berarti menghukumi dan memutuskan perkara dan menyelesaikan urusan. Wa qadha'u syai, qadha'u syai' ihkamuhu, mengokohkannya. Wa imdha'uhu, dan menjalankannya. Wal faraghu minhu, dan menyelesaikannya. Baik. Ini qadha' secara bahasa. Qadar secara bahasa apa? Wal qadaru fil lughati at-taqdir. Qadha atau qadar secara bahasa yaitu asal dari kata takdir. Maka yang dikatakan qadar adalah wafaqa syai'u syai'a. Tepatnya sesuatu sesuai dengan apa yang direncanakan. Ini untuk nama takdir. Kecocokan sesuatu dengan yang direncanakan. Ketetapan atau ketepatan sesuatu dengan apa yang diinginkan. Itu qadar secara bahasa. Baik. Kita ambil secara syaratnya sekarang. Wal qadaru fi syara', qadar secara syariat. Ma qaddarahu Allah fil azal. An yakun. Apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di azali, apa-apa yang akan terjadi. Di apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di azali, dari sesuatu yang akan terjadi. Bina'an ala ilmihi sabiq, berdasarkan ilmu Allah yang dahulu. Terhadap segala sesuatu sebelum terjadinya. Ini masih definisi qadar ini. Berdasarkan ilmu Allah yang terdahulu terhadap segala sesuatu sebelum terjadinya. Dan berdasarkan catatan Allah sebelum penciptaannya. Ini arti qadar secara syar'i. Apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di azali, dari sesuatu yang akan terjadi berdasarkan ilmu Allah yang terdahulu sebelum diciptakan, dan berdasarkan catatan Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu sebelum diciptakan atau sebelum diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna qadar. Baik, pindah kita ke arti qada. Qada, apa itu qada? Wal qada'u fi syara', qada secara syariat. Huwa ma qada bihi Allah fi khalqihi. Apa-apa yang diputuskan oleh Allah bagi makhluknya. Min ijadin, berupa pengadaan, dijadikan dia ada. Au i'damin, atau peniadaan, tidak dijadikan dia ada. Au taghyirin, atau berupa perubahan. Ini arti qadha. Apa-apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya, baik itu diadakan atau pengadaan atau peniadaan atau perubahan. Ini arti qadha. Dengan demikian, wal qada wal qadaru bainahuma talazumun. Antara qada dan qadar, keduanya memiliki saling keterkaitan. Punya keterkaitan masing-masing. Yadkhulu ahaduhuma fi ma'nal akhar fi ba'd al mawatin. Makna qadar dengan makna qada saling memasuki dalam beberapa hal. Dikatakan oleh Ibnul Athir, Wal qada'u wal qadaru mutalaziman. Qada' dan qadar itu saling keterkaitan. La yanfaqu ahaduhuma 'anil akhar. Tidak bisa terpisah satu dengan lainnya. Li'anna ahadahuma bimanzilatil asas. Kenapa? Karena salah satu dari qada' qadar ini dia ibarat dasar. Apa dasarnya? Qadar. Qadar itu jadi dasar. Wal akhar bimanzilatil bina, dan satunya seperti bangunannya. Apa dia? Qada' lah dia. Qadar itu dasar, qada' itu bangunan. Tidak bisa saling pisah. Ya, tidak bisa dipisah. Faman ramal fasla bainahuma, barang siapa yang ingin memisahkan antara qada' dengan qadar, faqad rama hadmal bina'i wa naqdihi, berarti sama artinya dia ingin menghancurkan bangunan tersebut. Qada' dan qadar saling keterkaitan. Satunya ibarat dasar, satunya ibarat bangunan yang di atasnya. Yang menjadi dasar itulah qadar, yang menjadi bangunan itu adalah qada'. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, wal qada' wal qadar mutabainan in ijtama'a. Qada' dan qadar kalau berkumpul penyebutannya berbeda artinya. Sama seperti iman dan Islam. Dalam hadis Jibril, Islam disebut amalan zahir. Iman amalan batin. Qada' dan qadar kalau disebut berbarengan berbeda artinya. Wa mutaradifani in iftaraqa, tetapi kalau disebut berpisah, qada' disebut masing-masing, qadar disebut masing-masing, ini sama artinya. Takdir Allah termasuk qada' Allah di dalamnya. Qada' Allah termasuk takdir Allah di dalamnya. Oleh karena itu bahaya orang berbicara masalah takdir tanpa ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzukiral qadar fa amsiku." Kalau disebut masalah takdir, tahan diri, jangan bicara tanpa ilmu. Fa idza qila, apabila dikatakan, kata beliau, hadza qadarullah, ini qadarullah, fa huwa syamilun lil qada, maka termasuk di dalamnya ini takdir Allah dan qada Allah. Tapi kalau disebut berbeda atau disebut bersamaan begitu, qada dan qada berbarengan disebut, maka takdir artinya adalah ma qaddarahullah, apa yang ditetapkan oleh Allah, fil azal, di azali dulu, di lauhil mahfuz, qabla khalqihi, sebelum diciptakan. Saya mau ibaratkan dengan pemahaman pendekatan lebih dekat lagi. Arsitek tukang gambar, tukangnya sebagai pelaksana. Yang merancang itulah takdirnya. Pembangunannya, perubahannya itulah qada'nya. Kalau saya mau dekatkan seperti itulah dia. Ya. Oh, ini tanahnya, arsitek pikir, oh begini, begini, begini, itulah dia takdir. Langsung ya, turun ya. Tukangnya, arsiteknya, bangun semuanya, itulah dia qada'nya. Oh, ini robah sedikit, itulah dia qada'nya. Oh, ini enggak jadi, itulah qada'nya. Baik. Takdir adalah ma qaddarahullah. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah fil azal, di azali, di lauhil mahfuz, sebelum diciptakannya makhluk ini. Wal qada' dan qada', ini kalau barang-barangan disebut, Fahuwa ma qadallahu li subhanahu fi khalqihi. Apa-apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya, min ijad, berupa pengadaan, jadi atau enggak? Au i'dam, atau peniadaan, oh enggak jadi? Au taghyir, atau perubahan. Nah inilah dia kalau disebut berbarakah. Takdir, ketetapan yang dahulu sebelum diciptakan. Qadha, ketetapan Allah diadakan atau tidak, atau dirubah. Wa qad ikhtalafa fil qadha wal qadar ayyuhuma asbah. Dan para ulama berselisih masalah tak qadha dan qadar, mana lebih dahulu, qadha kah lebih dahulu atau qadar kah. Walladhi alaihi almuhaqqiqun min ahli al-'ilmi anna al-qadara sabiqun lil qadha. Tapi yang dikokohkan oleh para ulama sebagaimana definisi tadi, jelas yang lebih dahulu apa? Qadar. Karena itu adalah perencanaan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza. Qala Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu taala. Syekh Muhammad Aman Al-Jami ini di antara ulama salafi di zaman ini, termasuk salah satu ulama di Masjid Nabawi, beliau mengatakan, ini pendekatan juga dibawa oleh beliau, wal qada wal qadaru bi manzilati tsaub, qada dan qadar itu seperti pakaian, kata beliau. Ini ibarat ini ya, pendekatan pemahaman ini, allazi yuqaddiruhu al khayyat, seperti pakaian yang diukur oleh tukang jahit. Fahuwa qabla an yufassilahu yuqaddiruhu, sebelum dijahit diukur dulu tangannya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, kerahnya seberapa. Wa yazid wa yuwassa wa yudayyiq, ditambah, dilebarin, disempitin. Wa idza fassalahu, apabila sudah jadi, beres, faqad qadahu, berarti sudah diqadha, sudah beres, jadi sudah. Qadha'lah dia. Wa la yumkinu an yazid aw yanqus, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Wa dzalika mithlul qada' wal qadar, demikianlah qadar dan qadar. Saya ulangi sekali, qada dan qadar seperti pakaian yang mengukur kita, tukang jahit. Sebelum dijahit tentu diukur, ini dilebarin, ini dipanjangin, ini disempit-sempitin. Semua proses ini namanya apa? Takdir. Begitu jadi itu namanya qada. Kalau sudah jadi bisa ditambah? Gak bisa. Bisa dikurangi? Gak bisa. Rusak. Inilah dia pendekatannya. Baik. Inilah dia ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang berkaitan dengan masalah definisi qada dan qadar. Kita pindah ke kitab kita. Wal imanu bil qada wal qadri khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir qadha yang baik maupun yang buruk. At-tasdiqul jazim, membenarkan dengan sebenar-benarnya. Bi anna Allah qaddara maqadir al-khalaiq, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keputusan masing-masing makhluk. Wa anna ma syaa Allahu kana, apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah terjadi, tidak akan terjadi. dan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi namun tidak terjadi, inilah dia dikatakan qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi namun tidak terjadi, bagaimana caranya tidak terjadi? Allah yang mengetahui, Allah yang menetapkannya. Nah inilah dia cara kita mengimani takdir Allah. Kita akui, kita ikrar, kita benarkan dengan sebenar-benarnya bahwa Allah telah menetapkan catatan masing-masing makhluk. Allah telah memutuskan catatan masing-masing makhluknya. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi? Pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki terjadi? Tidak mungkin terjadi. Dan apa yang dikehendaki terjadi namun tidak terjadi, bagaimana sebabnya tidak terjadi? Itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, di antara dalil yang menunjukkan takdir ini, Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah ciptakan dengan qadar, itu dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala di ilmunya yang azali sebelum terjadi. Jadi apa yang terjadi sekarang ini sudah ada catatannya dahulu sebelum terjadi. Ini arti dari firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Qala Ibnu Katsir mengatakan, yustadallu bihadhihi al-ayatil karimah a'immatus sunnah. Imam-imam Ahlus Sunnah berdalil dengan ayat yang mulia ini, ala itsbati qadarillah as-sabiq li khalqihi, untuk menetapkan keputusan Allah, ketetapan Allah yang terdahulu sebelum diciptakan makhluknya. Wa huwa ilmu al-asya'a qabla kauniha, itu ilmu Allah. Allah mengetahui segala-galanya sebelum diciptakan. Wa kitabatuhu laha qabla bar'iha, dan Allah, dan catatan Allah sebelum dilaksanakan penciptaan tersebut. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-38, wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan adalah urusan Allah Subhanahu wa taala qadaran maqdura, ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir mengatakan ayat surat Al-Ahzab itu, ay wa kana amruhu alladhi yaqdiruhu kainan la muhala, dan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi, tidak bisa ditolak. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, tidak ada yang mampu menolak. Wa waqi'an, dan terjadi. La mu'addil, tidak ada yang bisa memalingkannya. Fama syaa'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki terjadi, pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki terjadi, tidak mungkin terjadi. Ini dalil dari Al-Qur'an. Kemudian dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini tidak disebutkan, namun saya akan sebutkan, tentunya hadis Jibril, wa antum min bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Tawus ibn Kaisan, beliau mengatakan, saya bertemu dengan beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat itu mengatakan segala sesuatu terjadi dengan ketetapan Allah. Segala sesuatu terjadi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu terjadi dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan para sahabat. Qal, lalu beliau mengatakan, sami'tu Abdullah bin Umar yaqul, aku mendengarkan Abdullah bin Umar mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu dengan keputusan Allah, dengan catatan Allah, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-ajzu, sampai lemah, lemas, wal kais, pinter, itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau al-ajzu wal kais, lemah ataupun kais, semangat kuat, itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kemudian juga dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dalil tentang takdir ini. Dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katab Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50,000 sana." Allah telah mencatat keputusan dan catatan-catatan makhluknya, apa yang akan terjadi, apa yang tidak terjadi, sebelum menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50,000 tahun. Sebelum adanya langit dan bumi dengan jarak 50,000 tahun, di sana sudah ada ketetapannya. Antum ngaji, antum ngantuk di pengajian, sudah dicatat. Ya, sudah ada di sana. Fulan malam Senin, malam Selasa ini, tanggal ini ngantuk semua. Secuil pun tidak hilang dari catatan itu, semuanya ada. Sampai kata Ibnu Abbas, meletakkan tangan di pipi ini dengan takdir. Betul, saya mau meletakkan, tapi kalau tidak ada keputusannya enggak bisa. Qal wa 'arsyuhu 'alal ma', dan 'arsy Allah Subhanahu wa taala di atas air. Kemudian dalil yang berikutnya yang keempat, hadis Suraqah bin Malik Al-Mudliji yang mengejar Nabi tatkala hijrah ke Madinah. Yang mana setiap kali mengejar Nabi, kudanya masuk terus kakinya ke pasir. Sampai akhirnya dia minta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, dan berikan aku keamanan. Maka Abu Bakar tuliskan dia aman. Sampai dia katakan, agamanya akan sampai ke seluruh dunia ini, sampai engkau kelak akan dipakaikan mahkotanya Raja Persia. Namanya Nabi mengatakan demikian, as-sadiqul masduq, ternyata benar di zaman Umar, ya, ditaklukkan Persia, maka dia dipakaikan mahkotanya Raja Persia. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, bayyin lana dinana, jelaskan kepada kami tentang agama ini. Ka'anna khulqna al-an, kayaknya kita ini diciptakan sekarang, kata. Fimal amal al-yawm, untuk apa beramal hari ini? Afima jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir, apa yang terdapat tatkala pena itu sudah kering, tatkala pena sudah terangkat, kemudian pena, kemudian lembaran-lembaran sudah kering, apa yang berjalan dalam takdir itu? Amfi manastaqbil, atau apa yang akan datang ini terjadi, Rasulullah? Qal bal fima jaffat bil aqlam wa jarat bil maqadir, yang kita akan perbuat hari ini, perbuat hari esoknya, hari lusanya, sesuai dengan apa yang terdapat dalam ketetapan Allah. Qala fimal amal, ya Rasulullah, kalau memang kita akan berbuat hari ini, berbuat hari esoknya, yang akan datang sampai seterusnya, sesuai dengan apa setelah terangkatnya pena, kemudian tercatatnya dalam lembaran-lembaran tersebut, Apa gunanya kita beramal ya Rasulullah, kalau memang kita itu akan menjalani sesuai dengan catatan kita? Qala i'malu fa kullun muyassar. Maka Nabi bersabda, wahai Suraqah, berbuatlah, semua akan dipermudah oleh Allah sesuai dengan catatan. Semua akan dipermudah oleh Allah sesuai dengan catatannya. Maka kalau antum di atas sunnah, di atas dakwah yang hak, di atas salaf, insyaallah ini catatan baik di Lauhul Mahfuz. Insyaallah ini catatan baik. Tapi kalau antum menyimpang di atas bid'ah, di atas syirik, di atas hizbiyah, berkelompok-kelompok, ini pertanda atau ini jangan-jangan catatannya buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu orang harus merubah diri. Jangan mengatakan lah kalau sudah buruk ya buruk sudah. Diam dia. Enggak mau berubah. Sama orang di tengah jalan ya, kalau mau ditabrak tabrak aja. Ya minggir dong. Ini dia dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ijma' para ulama sunnah wal jamaah. Baik. Wa maratibul qadari arba'. Kemudian tatkala kita beriman kepada takdir Allah, keputusan Allah, ketetapan Allah, penciptaan Allah, setelah kita mengetahui dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan Ijma', maka di dalam mengimani takdir Allah itu ada 4 tingkatan yang perlu kita percayai dan imani. Yang pertama, martabatul ilm. Itu ilmu. Apa arti ilmu di sini? Fanu'minu bi anna Allah ta'ala bi kulli syai'in 'alim. Kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala-galanya. Alima ma kana. Allah tahu apa yang telah terjadi. Wa ma yakun, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Wa kaifa yakun, bagaimana caranya terjadi, Allah tahu. Bi ilmihil azalil abadi, berdasarkan ilmu Allah yang azali, yang dahulu dan yang selama-lamanya. Ingat, ilmu Allah la tasbiquhu jahlun. Ilmu Allah tidak didahului oleh kejahilan. Wa la yalhaquhu nisyan, dan tidak didatangi oleh kelupaan. Kalau ilmu kita ya, Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak tahu apa-apa. Belajar baru tahu. Sudah tahu pun tidak semua yang diketahui. Kemudian tahu sedikit pun lupa. Ini ilmunya manusia. Tetapi ilmu Allah la yasbiquhu jahlun, tidak didahului oleh kejahilan. Wala yalhaquhu nisyanun, dan tidak didatangi atau tidak datang kepadanya ilmu ilmu Allah itu kelupaan atau lupa. Ini dia makna dari mengimani takdir. Tingkatan yang pertama ilmu, kita beriman bahwa Allah mengetahui segala-galanya. Allah tahu apa yang telah lewat, apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, bagaimana terjadinya, berdasarkan ilmu Allah yang azali, yang dahulu wa abadi dan selama-lamanya. Fala yatajaddad lahu ilmun ba'da jahlin. Tidak akan bertambah terus ilmu Allah setelah dia jahil. Tidak begitu ilmu Allah. Sebagaimana tadi, tidak didahului oleh kejahilan dan tidak diakhiri oleh kelupaan. Mana dalilnya? Dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-22. Wallahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahada. Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak dibadai kecuali Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaib. Hanya di sisi Allah kunci-kunci gaib. Jangan percaya paranormal, dukun, bohong. Ya, mau baca tangan ke? Ya, mau baca wajah? Ya, mau dibaca namanya? Oh ini mau nikah nih, coba mana calon istrimu? Wah ini tidak cocok ini. Dia 5 atau 6. Ada dajjal semuanya ini. Hanya sisi Allah kunci-kunci ghaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang tahu kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dedaunan yang jatuh tahu di Allah Subhanahu wa taala. Wa la habatin fi dhulumatil ar. Bijian yang jatuh di kegelapan bumi Allah tahu. Biji emas yang kecil-kecil yang sekotong itu semuanya ditahu sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa gram? Kalau kita kan perlu dirosah, pelajari dulu. Dirosatul atribah. Pelajari, masukkan apa namanya? Percobaan, masukkan itu, masukkan ini, toh juga hasilnya setelah itu masih juga tersisa. Allah tahu semua. Manusia tahu setelah pakai alat, itu pun tidak maksimal. Wala rabbin wala yabisin, yang basah Allah tahu, yang kering Allah tahu, illa fi kitabim mubin, semuanya ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan benar. Kemudian dalam surat At-Talaq ayat yang terakhir, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, supaya kalian tahu bahwa Allah kuasa atas segala-galanya. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan ilmu Allah mencakup dan meliputi segala-galanya. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, tatkala Allah berfirman kepada malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsilu fiha wa yasfiku ad-dima', ya Allah, apakah aku akan menciptakan dan menjadikan di muka bumi itu orang yang merusak dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika, kami mensucikanmu dan memujimu. Wa nuqaddisu lak, dan mensucikan engkau ya Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengatakan, aku lebih tahu dan aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Lah, apa sebabnya malaikat mengatakan demikian? Apa malaikat punya pengalaman bahwa di bumi ini merusak manusia ini? Bukan demikian. Karena di muka bumi ini pertama kali jin. Dia terlalu banyak di muka bumi ini, banyak merusak. Nah, malaikat ini mengira tatkala Allah menciptakan Adam itu, Adam pun akan merusak. Jangan bertanya, kan tidak ada manusia sebelum Adam di muka bumi. Masa malaikat mengatakan demikian? Jin yang ada dan mereka merusak. Dari pengalaman itu, dari apa yang dilihat itu, dikiranya Adam itu bakalan seperti itu. Adam. Baik. Inni a'lamu mala ta'lam. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian dalil dari sunnah. Dari hadis sekarang saya bawakan. Dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, qala rajul ya Rasulullah, ayarafu ahlul jannah min ahlin nar? Wahai Rasulullah, apakah sudah diketahui mana penduduk surga, mana penduduk neraka? Qala na'am, iya. Sudah diketahui, sudah jelas. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala qabada qabdah, menggenggam lalu dilemparkan ke surga. Kemudian Allah menggenggam, Allah lemparkan ke neraka. Qala falima yahmalul 'amilun, ya Rasulullah, kalau sudah jelas penduduk surga, jelas penduduk neraka, apa gunanya kita beramal? Qala kullun ya'mal lima khuliqa lahu aw lima yuyassir lahu. Beramallah, setiap orang itu akan berbuat dan dipermudah oleh Allah sesuai dengan catatan-catatannya. Jadi masalahnya kenapa kita berbuat? Karena kita gak tahu kita ini sudah catatannya surga atau neraka. Ya kalau tahu kan gampang. Tapi apa mungkin tidak beramal masuk surga itu? Gak mungkin. Punya sebab. Jadi kita beramal karena gak tahu. Ya. Kalau kita tahu, selesai masalah. Tapi apa mungkin? Gak mungkin akan dimasukkan surga kalau gak beramal. Ya, karena Allah kaitkan apa? Ya, innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Iman amal. Hada. Kemudian dalam hadis Ali radhiyallahu anhu Hadis yang tadi diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Berikut juga hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari jalisan duduk, wa fi yadihi udun, beliau memegang kayu, yang kutubihi farafa ra'sahu, sambil memukul-mukul kayu itu Nabi mengangkat kepalanya ke langit. Faqala, Nabi bersabda, ma minkum min nafsin illa wa qad ulima manziluha minal jannati wan nar. Setiap orang di antara kalian ini sudah diketahui di mana tempatnya di surga atau neraka. Sudah diputuskan surga atau neraka. Qalu ya Rasulullah afala nattakir? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita serah saja sudah kalau begitu? Kita tunggu saja catatan kita masing-masing. Pasrah sudah ya Rasulullah. Qala la, tidak, jangan. La i'malu, berbuatlah kalian. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang akan dipermudah sesuai dengan catatannya. Lalu Nabi membacakan ayat, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu. A'ta, memberi, berinfak, bersedekah, wattaqa, bertakwa, wa saddaqa bil husna, percaya akan kebaikan, surga dan segalanya, kami akan permudah dia untuk masuk ke dalam surga. Sebaliknya, wa amma man bakhila, siapa yang pelit. Nah, ini pelit, ini sudah diingatin, jangan pelit. Bakhil, ya kalau pelit untuk diri mungkin ya, tapi pelit untuk agama Allah jangan. Pelit untuk orang yang berhajat jangan. Wa amma man bakhila wastaghna, dan merasa kecukupan. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan jannah, mendustakan din. Fa sanuyassiruhu lil usra, kami akan permudah dia ke neraka. Antum syukur, antum mendapat hidayah di atas sunnah, mengikuti dakwah salaf. Ini pertanda Allah menginginkan baik bagi antum. Dan mudah-mudahan inilah dia akhir keputusan Allah bagi kita yang ada di Lauhil Mahfudz. Kita itu termasuk orang yang masuk di dalam penduduk surga itu. Mantan preman jadi salafi, dia bagus. Tapi mantan salafi jadi ahli bid'ah, dia jelek. Wah, ini mantan salafi, astagfirullah. Oh, ini mantan preman, alhamdulillah, bagus dia. Maka jaga hidayah, jaga. Antum gak bisa beli hidayah. Qul innallahi ya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tingkatan atau martabat al-iman bil qadar, tingkatan dalam mengimani qadar, yang pertama yaitu al-ilmu. Kita mengimani Allah mengetahui segala-galanya. Apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, ya, itu semuanya berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diazali dan abadi. Ilmu Allah tidak didahului dengan kejahilan dan tidak diakhiri dengan lupa. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Ini sudah 2/3 dari kita ini kita ambil alhamdulillah. 1/3 lagi habis. Semoga kita dapat manfaat dan barokah insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, apakah orang yang berbuat maksiat sudah ditetapkan takdirnya oleh Allah? Semua, tidak ada yang tidak ditetapkan. Cuma yang maksiat tidak boleh menyandarkan dengan mengatakan saya maksiat karena takdir Allah. Allah tetapkan, iya. Tetapi Allah yang membuat dia maksiat, tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala wala yardha li ibadihi al-kufur. Allah tidak ridha terhadap hamba-Nya akan kekafir, kafir. dia pasti terjadi kemaksiatan tuh ya. Tetapi tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dicintai. Jadi tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di zaman Umar ada orang berdalil takdir untuk mencuri. Ya Amirul Mukminin, ya, jangan kau potong tanganku. Aku ini mencuri karena takdir Allah. Maka Umar pun mengatakan, kami pun akan memotong tanganmu dengan takdir Allah. Dan masalahnya sudah dikasih tahu yang hak dengan yang batil. Dia tetap memilih kebatilan. Siapa yang salah? Ya, diri sendiri. Jangan katakan Allah. Hadza huwa wallahu ta'ala. Apa doa untuk orang tua yang telah meninggal? Bebas. Yang penting diampuni dosanya, masuk surga, diangkat derajatnya. Itu dia. Wallahu ta'ala. Apa beda kemunafikan dengan kefasikan? Kalau munafik menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran. Adapun fasik, semua bentuk kemaksiatan itu namanya fasik. Wallahu ta'ala. Apa yang maksud dengan pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering? Artinya tidak akan ada lagi perubahan. Semua akan berjalan sesuai dengan yang tercatat. Hadza huwa wallahu ta'ala. Apakah ada sesuatu sebelum Allah? Tidak ada. Kana Allah wala syai. Hati-hati ya pertanyaan seperti ini. Bolehkah kita mengatakan Allah menggenggam, lalu dengan contoh tangan kita menggenggam juga? Allah menggenggam, iya. Tapi menyamakannya dengan genggaman kita, tidak. Ya. Tapi Nabi SAW pernah memberikan takrib, hanya pendekatan saja. Ya. Allah memiliki mata, Nabi menunjuk matanya, isyarat kepada matanya. Ini bukan tasybih, tetapi pendekatan. Sama seperti Nabi bersabda dalam Sahih Bukhari, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatul badri. Kalian akan melihat Allah di hari kiamat sebagaimana melihat bulan purnama di malam purnama. Apakah menyamakan Allah dengan purnama? Tidak. Ini tashbih ru'yah bir-ru'yah, menyerupakan cara melihat, bukan menyerupakan penglihatan, bukan menyerupakan apa yang dilihat. Ya, Allah taala mengatakan Allah menggenggam, wajib kita percaya. Tapi menyerupakan tidak boleh. Ya. Apakah negeri ini Islam? Sedangkan penguasanya negeri mengatakan demokrasi. Negeri kita Islam, tapi ada beberapa hal yang menyimpang. Bagaimana Islamnya? Azan dikumandangkan, pemimpinnya sholat. Kan itu batasan disebut kepada Rasulullah SAW. Penduduknya kebanyakan Muslim, syiar Islam tegak, dan beberapa hukum ya sesuai dengan Islam. Memang banyak yang tidak sesuai. Namun hal tersebut tidak boleh kita kafirkan begitu saja. Mungkin karena mereka jahil dan segala. Ya, kekurangan sangat banyak, ya, kekurangan sangat banyak, maka perlu diluruskan, bukan dikafirkan. Wallahu ta'ala. Di meja ada satu gelas bir dan ada satu gelas aqua, lalu saya pilih bir. Apakah ini termasuk takdir? Semuanya dengan takdir, namun kau yang berbuat. Ya, kita yang berbuat. Siapa yang salah? Allah apa kita? Sudah ada pilihan kok, aku pinta ambil bir. Siapa yang salah? Kita. Ya. Wallahu ta'ala. Apa dalilnya khatib tatkala berkhutbah, tatkala membaca doa cukup dengan menunjuk jemari, mengangkat jemari? Ini dalam Sahih Muslim. Yang begini terus ditegur oleh sahabat, qabbahallahu hatain yadain. Allah apa? Allah jelekkan kedua tangan itu. Nabi cukup berdoa dengan isyarat saja. Wallahu ta'ala. Bagaimana hukumnya nikah siri? Kalau nikah ada wali, dua saksi, nikahnya sah. Ya, nikahnya sah. Cuma kalau pemerintah menuntut kita untuk melapor, ya lapor. Tapi mengatakan tidak sah, ini tidak ada dalil. Ya, karena Nabi bersabda, la nikah illa bi wali wa syahid adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Hadza huwa wallahu ta'ala. Jumlah penduduk neraka apa sudah menjadi takdir Allah? Pokoknya tidak ada yang lepas. Antum bertanya begini sudah ditakdirkan juga. Enggak ada yang lolos pokoknya sudah. Pokoknya kita berjalan sesuai dengan takdir sekarang. Namun diserah, namun kita diberikan usaha oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditunjuki ini baik, ini buruk. Nah, pilih sekarang. Ya. Salah memilih bukan salah Allah, tapi kita yang salah. Wallahu a'lam. Apa yang mendasari atau alasan firqah-firqah itu berani menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyak sebab. Mungkin kejahilannya, hawa nafsu, syayatin, dan yang lain. Ya, qala wallahu ta'ala. Bolehkah kita menutup mata dalam tatkala salat? Tidak boleh. Ya, karena ini bukan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nasib sudah ditentukan oleh Allah lebih dahulu. Apa artinya usaha yang dilakukan oleh manusia? Sudah saya jelaskan tadi. Kita ini beramal tentunya juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal karena enggak tahu. Enggak tahu apa catatan kita. Ya kalau tahu mungkin. Tapi tidak tahu, oleh karena itu para ulama mengatakan al-qadar sirrullah fi khalqi. Yang namanya takdir itu adalah rahasia Allah pada makhluknya. Kapan taunya takdir? Setelah terjadi baru tahu. Sahabat sudah menanyakan, apa gunanya kita beramal ya Rasulullah? Beramal kalian, setiap orang akan dipermudah sesuai dengan catatan, catatan. Kita beramal untuk menjalani catatan kita. Ya, Allah taala. Bagaimana sikap kita ketika mendapatkan imam kelebihan satu rakaat? Ini khilaf para ulama kita. Apabila semua menyatakan lebih, maka di sini makmum mufaraqah. Apa namanya? Salam dulu, duluan. Sebagian mengatakan al-aula lebih utama, tetap saja ikuti imam. Jangan-jangan ada sesuatu yang terlupa menurut dia. Hadza huwa, ini dia jelaskan oleh para ulama. Maka al-aula lebih utamanya kita ikuti imam. Ya, wallahu ta'ala. Apa kita sudah ditakdirkan masuk surga dan neraka? Ini ngantuk apa ini? Enggak ada yang lolos pokoknya. Rengit masuk hidung sudah ditakdirkan. Kadang apa yang kita rencanakan dalam dunia ini tidak sesuai dengan qadar dan qadar Allah. Lalu bagaimana kita menyikapi hal yang seperti itu? Beriman dengan takdir Allah itu akan menghapus kegundahan kita. Kalau kita percaya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, kita tidak susah, kita tidak bingung, kita tidak bimbang, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah takdirkan apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Kita ambil hikmahnya. Itu cara kita, Allah taala. Apakah lebih dulu diciptakan arasy Allah atau al-qalam? Yang lebih dahulu adalah arasy. ya, darul qalam. Wallahu ta'ala. Apakah sunni termasuk nama-nama dari ahli sunnah wal jamaah? Tergantung. Ada istilah sunni lawan dari syiah. Ya, sunni lawan dari syiah. Ada istilah ahli sunnah lawan dari ahli bid'ah. Wallahu ta'ala. Apa hubungan antara ketetapan Allah dengan doa? Doa juga dengan ketetapan Allah. Pokoknya tidak ada yang lolos sudah. Ya. Cuma Nabi mengatakan, la yuraddul qadar illa doa. Tidak ada yang menolak takdir Allah kecuali doa. Doa itu pun sudah ditetapkan. Pada suatu riwayat, seorang muslim yang memberi anjing minum yang kehausan, yang mendapatkan kebaikan berupa pengampunan dosa. Lalu apakah kita berdosa apabila kita meracuni anjing di sekitar rumah yang sering mengganggu bahkan membahayakan? Tidak apa-apa. Ini dia haus mau minum. Kalau ini merusak ini. Wallahu ta'ala. Apakah ada takdir mubram dan takdir muallaq? Arti takdir mubram itu yang sudah tidak bisa dirubah, yang di lauhil mahfuz. Adapun takdir muallaq itu yang ada di catatan malaikat. Hambaku ini, ya, sebut kali Ibnu Hajar, kalau dia menyambung silaturahmi umurnya 100, kalau tidak 60. Di catatan malaikat. Dan malaikat tidak tahu nambah enggak umurnya atau enggak. Itu namanya takdir muallaq yang ada pada catatan malaikat. Malaikat. Karena malaikat sendiri tidak tahu apa yang ada di lauhil mahfuz. Wallahu ta'ala. Baik, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu kajian kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik istiqamah di atas sunnah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, ada suatu faedah disebut kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Alhamdulillah kita mengetahui banyak sunnah. Di antaranya masalah doa iftitah. Doa iftitah banyak kita kenal. Allahumma ba'id baina wa baina khathayaya. Kemudian Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kemudian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jaddika wa la ilaha ghairuk. Kemudian wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Semuanya doa iftitah. Namun pertanyaan sekarang, mana sih yang paling afdal saya baca? Jelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, tingkatan zikir iftitah itu atau zikir secara umum terbagi menjadi tiga. Zikir yang paling afdal adalah yang zikir itu intinya pujian semuanya. Itu zikir paling afdal. Tingkat yang kedua, zikir yang tingkat kedua keutamaannya, zikir yang isinya pemberitaan hamba beribadah kepada Allah. Yang ketiga yang paling bawah, zikir yang isinya minta kepada Allah. Dengan demikian, doa iftitah yang paling afdal dua. Subhanakallah itu dengan Allahu Akbar Kabira. Karena dua doa ini, dua zikir ini semuanya pujian kepada Allah. Maka para ulama salaf sangat banyak membaca doa iftitah ini. Bahkan Umar tatkala salat sengaja diperbesarkan suaranya membaca subhanakallahumma bihamdika, ya, wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa. Paling afdal sudah itu. Yang kedua baru, ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asil. Kemudian berikutnya yang isinya pemberitaan hamba menyembah Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal arda hanifa. Jangan kayak gaya dulu. Bagaimana kalau gaya dulu? Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya. Nyambung semuanya. Itu pisah-pisah itu. Ya. Jadi tingkatan yang kedua yang isinya hamba menyatakan dirinya beribadah kepada Allah. Itulah dia yang afdal yang kedua, wajhtu. Yang ketiga, yang isinya minta. Allahumma ba'id baini. Ini dia faedah bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.